Tommy Dewi Fortuna New Monata Kandaniko. Selamat sore Uber. Kadang kowe waras, kadang kowe edan. Lagunya Mas Widi, luar biasa.